تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa. Telah disebutkan, yang pertama adalah orang yang sakit dan orang yang lanjut usia. Keadaan yang sakit berbeda-beda. Yang dibolehkan baginya berbuka, yaitu sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa. Apakah dengan berpuasa ketika sakitnya memperlambat kesembuhannya atau menambah parah penyakitnya? Maka yang semacam ini boleh berbuka puasa. Dan keadaan orang yang sakit yang berat untuk melakukan puasa pun berbeda-beda. Ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, memungkinkan untuk sembuh. Maka untuk yang sakit demikian, boleh dia berbuka, tapi dia mengqadha di hari-hari yang lain. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka boleh baginya berbuka, kemudian dia membayar fidyah setiap harinya kepada seorang miskin. Nah, diikutkan kepada orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, boleh berbuka dan digantikan dengan bayar fidyah setiap harinya kepada seorang miskin. Nah, seperti halnya dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menginjak usia tua selama 1 atau 2 tahun, beliau membayar fidyah setiap harinya untuk seorang miskin, menggantikan puasa Ramadan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, adapun ukuran fidyah bisa berupa makanan mentah di antara makanan-makanan pokok suatu negeri, yang mana ukurannya sebagian ulama mengatakan nisfu sa', setengah sok. Ya, kalau satu soknya itu 3 kg, berarti setengahnya adalah 1,5 kg. Ya. Dalam menentukan satu sok berapa kilo, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 2,25. Ada yang mengatakan 2,5 kg. Ada yang mengatakan 2,7. Ada juga yang mengatakan 3 kg. Ya. Ini sifatnya pendekatan. Nah, dan yang lebih selamat, berhati-hati, mungkin diambil yang 3 kilogramnya. Walaupun sebenarnya 2,5, 2,7 pun sudah dianggap sah. Nah, boleh juga berupa makanan yang siap makan. Ya. Untuk makanan siap makan, diusahakan makanan yang bisa mengenyangkan. Nah, tidak ada ukuran yang baku, harus berapa piringnya. Nah, tapi makanan yang bisa mengenyangkan orang miskin. Wallahu'alam. Asani yang kedua, di antara udur-udur yang membolehkan berbuka puasa, as-safaru, safar, perjalanan. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan. Dibolehkan bagi musafir berbuka di bulan Ramadan. Wajibu alaihi al-qadha, dan wajib baginya untuk mengqadha. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِنْدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka hendaklah dia membayarnya, menggantikannya di hari-hari yang lain. وَقَالِ تَعَالَى, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ السَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِنْدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaklah menggantikannya di hari-hari yang lainnya. Ya, sesuai dengan jumlah hari yang dia berbuka padanya. Nah, Surah Al-Baqarah ayat 184 dan Surah Al-Baqarah ayat 185 ini merupakan dalil tentang dibolehkannya musafir berbuka. Nah, walikaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anisiyam fis safar. Dan juga berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang puasa dalam safar. In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'afdir. Rasulullah mengatakan, kalau engkau berkehendak, silakan engkau berpuasa. Dan kalau engkau berkehendak, silakan engkau berbuka. Diberikan pilihan bagi musafir. Boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Falamma balagha al-Kadida aftara, fa aftara an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Mekah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Ketika beliau sampai di suatu tempat yang namanya Al-Kadid, beliau berbuka. Dan manusia pun berbuka. Ini pun dalil tentang dibolehkannya berbuka ketika safar. Wa yubahu al-fitru fi safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salah. Dibolehkannya berbuka ini pada safar yang panjang, yang dibolehkan padanya untuk mengqasar salat. Ketika safarnya boleh untuk mengqasar salat, berarti boleh juga untuk berbuka puasa. Wa huwa ma yuqdaru bi 48 milan, yaitu dikira-kirakan dengan jarak 48 mil. Ay hawalai 80 kilometron. Sekitar 48 mil itu sekitar 80 kilometer. 48 mil. Kalau dihitung dengan kilometer, kurang lebih 80 kilometer. Ini pun telah kita bahas tentang jarak safar yang dibolehkan padanya untuk mengqasar sholat. Nah, pendapat yang kuat di antara pendapat para a'immah, para ulama, ini kembali kepada uruf. Kan tadi dikhilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang berpendapat perjalanan 2 hari. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jarak safar yang dibolehkan bagi orang untuk mengqasar sholat ataupun berbuka puasa, yaitu jarak perjalanan 2 hari menggunakan unta atau menggunakan kaki. Nah, ada pun yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah membatasi dengan jarak 3 hari. ya, dengan perjalanan naik unta atau berjalan kaki. Nah, sebagian ulama yang lainnya pendapat tidak ada batasan yang tertentu tentang safar dibolehkannya untuk mengqasar sholat. Ya. Yang jelas, boleh dia berbuka, boleh dia mengqasar pada jarak yang dinamakan safar secara urfnya, secara kebiasaannya. Ya. Kalau kebiasaan tempat tersebut, perjalanan dari sini ke tempat sana dinyatakan safar, maka berlaku hukum safar. Walaupun kurang dari 2 hari. Atau mungkin kurang dari 1 hari. Ya. Pendapat ini kuat dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah. Ya. Bahkan Nabi SAW pun, beliau pernah sholat di Arafah dan Muzdalifah. Ya. Dan juga di Mina. Bersama manusia. Dalam keadaan mengqasa sholat. Ya. Sholat di Arafah, Muzdalifah, di Mina. Dalam keadaan mengqasa sholat. Sementara di belakang Nabi SAW, makmumnya, sebagian mereka penduduk Mekah. Nah, mereka sholat, ya, mengikuti sholatnya Nabi SAW. Mengqasar, ikut mengqasar sholat. Dan Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan sholat. Nah, padahal jarak antara Mekah ke Arafah atau ke Muzdalifah, ke Mina, ini bukan perjalanan 2 hari. Bahkan tidak sampai juga 1 hari. Kurang daripada itu. Ya. Tapi Nabi SAW mengqasar sholat, begitu juga makmum yang di antara mereka ada penduduk Mekah ikut mengqasar sholat. Nah, kalau seandainya jarak sekian tidak boleh, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan mereka untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya menentukan jarak safar yang dibolehkan baginya untuk berbuka puasa atau mengqasar sholat, ini kembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan suatu tempat jarak sekian sampai sekian dinyatakan safar, berarti berlaku hukum safar. Nah, ya. Sehingga tidak terbatas hanya dengan 80 kilo atau kurang atau lebih. Ya. Tetapi dikembalikan kepada kebiasaan suatu daerah. Ya. Kalau itu dianggap sebagai safar, maka berlaku hukum safar. Jika diperbolehkan berbuka puasa, dibolehkan untuk mengqasar sholat, menjamak sholat, dan semisalnya. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan juga muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Was-safarul mubih lil fitri fi Ramadan was-safarul mubah. Safar yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan yaitu safar yang sifatnya mubah. Ya. Safar untuk berdagang misalkan mubah sifatnya. Nah. Ya. Dikarenakan safar berbeda-beda keadaannya. Ada safar yang sifatnya mubah seperti yang kita sebutkan tadi. Safar untuk berobat misalkan. Safar untuk berdagang. Ada juga safar yang sifatnya maksiat. Safar untuk melakukan kemaksiatan. Nah, di suatu negeri, di suatu tempat. Ini kemaksiatan. Ada juga safar yang sifatnya ta'ah, ketaatan. Safar dalam rangka thalabul ilmi. Safar dalam rangka haji, umrah, ya, atau silaturahim, atau lain sebagainya. Nah, walaupun sih tentang safar, yang dibolehkan baginya berbuka puasa. Sebagian mengatakan kalau safarnya itu safar yang mubah. Ada safar dalam bentuk ketaatan. Adapun safar dalam bentuk kemaksiatan, maka ini tidak boleh berbuka padanya. Tapi wallahu alam, pendapat yang kuat, rukhsah di sini, keringanan untuk berbuka bagi yang safar, ini berlaku kepada semua jenis safar. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan keumuman ayat tentang safar yang merupakan uzur berbuka puasa bagi yang berpuasa. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'indatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lain sejumlah dengan hari yang dia berbuka padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan umum safar dengan segala macam bentuknya. Tidak mengkhususkan suatu safar dari safar-safar yang ada. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu tidak akan lupa. Kalau seandainya yang dimaukan ada safar yang sifatnya mubah atau ketaatan, niscaya akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menjelaskan secara umum, maka berlaku kepada semua safar. Nah, kalau sifatnya khusus akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung dalam Al-Quran atau melalui Nabi SAW. Tapi tidak ada penjelasan secara khusus. Yang dimaukan adalah safar yang sifatnya mubah atau safar ketaatan. Sehingga berlaku kepada hukum asalnya sifatnya umum. Berlaku kepada semua safar. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, ada pun pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berpendapat bahwasanya keringanan di sini tidak mencakup safar yang sifatnya maksiat. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, yang kuat, safar di sini sifatnya umum. Safar dalam bentuk apa saja. Ya. Kalau itu dinyatakan safar, maka mendapatkan rukhsah keringanan untuk berbuka. Tapi tentunya, ketika seorang safar untuk melakukan kemaksiatan, dia mendapatkan dosa dengan safarnya tersebut. Ya. Adapun berkaitan dengan hukum-hukum tentang mengqasar, menjama, berbuka, maka berlaku kepada yang dikatakan dia nyatakan safar. Sebagaimana keumuman ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, ini pendapat ya, rajih. Fa in kana safaru ma'siyatin aw safaran yuradu bihi at-tahayul 'ala al-fitr lam yubih lahu al-fitr bi hadha as-safar. Apabila safarnya safar maksiat, atau safar yang dimaksudkan dengannya sebagai siasat ya, untuk berbuka, maka tidak dibolehkan baginya untuk berbuka dengan safar seperti ini. Tadi saya sebutkan dah silap di antara para ulama. Pendapat yang kuat, walaupun safarnya safar maksiat, masih mendapatkan keringanan untuk berbuka. Tapi tentunya dia berdosa dikarenakan melakukan safar dalam rangka kemaksiatan. Begitu juga orang yang safar dengan tujuan sebagai siasat untuk berbuka. Ya. Karena sebagian ingin berbuka, tapi dia tahu. Ya. Berbuka puasa hukumnya haram, padahal dia mampu melakukannya. Bahkan ancamannya itu keras. Nah, ya. Sampai disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, pernah diperlihatkan seseorang yang dia digantung, nah, urat-urat kakinya, ya, Kemudian darah mengalir di mulutnya. Ditanyakan, siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka. Nah, tapi sebagian manusia membuat siasat. Bagaimana caranya supaya bisa berbuka? Melakukan safar. Tujuannya hanya untuk berbuka. Sudah lewat jarak safar, dia berbuka, balik lagi ke kampung halamannya. Nah, ada yang semacam itu. Tentu, safar yang semacam ini, dia berdosa melakukannya. Ya, dikatakan tujuannya sebagai siasat untuk bisa berbuka. Tidak ada tujuan yang jelas dalam safarnya, hanya supaya bisa berbuka saja. Ya, safar yang semacam ini termasuk safar dalam bentuk kemaksiatan. Nah, ini pun khilaf di antara para ulama tadi kita sebutkan. Ya, sebagian mengatakan boleh berbuka puasa, sebagian mengatakan tidak boleh berbuka puasa. Nah, yang jelas, kenapa kita menghindarinya? Ya, safar-safar yang seperti itu tidak boleh. Nah, walaupun kalau ditinjau dari hukum boleh berbuka atau tidak, ini kembalikan kepada keumuman safar. Selama dinyatakan safar, maka berlaku hukum tersebut. Wallahu a'lam. Wa in shoma al-musafiru shoha shaumuhu wa ajza'ahu. Dan apabila musafir berpuasa, maka sah puasanya. Ya, dan dianggap puasanya. Nah, kenapa dikarenakan ada juga yang berpendapat bahwasannya orang yang safar tidak boleh berpuasa. Ya, bahkan dianggap tidak sah puasanya. Nah, berdaya dengan beberapa hadis. Di antara semua mengatakan, laisa minal birri asyamu fissabar. Bukanlah kebaikan berpuasa ketika safar. Ya. Maka Nabi hadis ini berkaitan dengan orang yang mendapatkan masyakoh, keberatan. Ya. Dalam safarnya untuk berpuasa. Nah, sehingga kalau ada masyakoh, keberatan, ketika dia safar untuk berpuasa, maka bukan kebaikan kalau dia memaksakan berpuasa. Begitu hadis yang lain. Rasulullah mengatakan kepada orang yang berpuasa dalam keadaan safar, ulaikal usoh, ulaikal usoh. Mereka orang-orang bermaksiat, mereka orang-orang bermaksiat. Ini ditujukan kepada orang yang mendapatkan masyakoh yang sangat berat dalam puasanya ketika safar, tapi dia memaksakan untuk berpuasa. Nah, maka dianggap seperti orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau tidak ada masyakoh, maka boleh juga bagi yang musafir untuk berpuasa dan sah puasanya. Di hadis di Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang berbuka, yang berbuka pun tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan ada orang yang berbuka puasa dalam keadaan dia safar, jangan kita mencelanya. Dikarenakan itu termasuk uzur, dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, ya, di bis misalkan, di kereta, di pesawat atau yang semisalnya, ya, jika di bulan Ramadan tiba-tiba lihat orang makan misalkan, jangan kita mencelanya. Dikarenakan dalam keadaan safar, dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Ini ketika safar. Nah. Walakin bisyartin alla yasukku alai saum fis safar. Akan tetapi, bolehnya berpuasa ketika safar dengan syarat Ya, puasa tidak memberatkannya dalam safarnya. Nah. Fa in saqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal. Apabila memberatkannya atau memudaratkannya, maka berbuka puasa pada orang yang seperti ini lebih afdal, lebih utama. Ya. Orang yang puasanya memberatkan ketika safar, maka yang afdal dia berbuka puasa. Akhdan birukhsah, dalam rangka mengambil rukhsah. Ya, Allah senang ketika ada hambanya mengambil rukhsahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dullila alaihi min siddatil har. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang dalam safar dalam keadaan berpuasa. Ya. Kemudian dia dinaungi oleh yang lainnya dikarenakan panas yang sangat luar biasa ketika itu. Ya, dinaungi, diteduhi. Wa tajamma'a an-nasu hawlahu, manusia pun berkumpul sekitarnya. Padahal ini kepayahan sekali ketika berpuasanya. Ya. Terik panas sampai manusia menaunginya, meneduhinya supaya tidak kepanasan. Nah, ketika melihat orang seperti itu, Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Ya. Jadi perlu kita ketahui sebab Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Bukan kebaikan berpuasa ketika safar. Ada sebabnya tadi. Ya. Jangan sampai kita memutlakkan kalimat ini salah langsung kepada setiap orang yang safar. Ada yang safar, kasih hadis ini. Bukan kebaikan puasa dalam safar. Nah, tidak. Rasulullah mengucapkan kalimat ini dikarenakan tadi sebabnya. Ada orang yang mendapatkan masaqah dalam safarnya ketika berpuasa. Nah, bahkan sampai dinaungi, diteduhi oleh orang-orang. Supaya tidak kepanasan. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau keadaan seperti ini bukan kebaikan dia memaksakan puasa dalam safarnya. Yang afdal baginya berbuka. Kalau keadaan seperti itu. Begitupun hadis yang lain yang disebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang berpuasa dalam safarnya, Ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini pun sama. Rasul tunjukkan kepada orang-orang yang mendapatkan masyakoh, keberatan. Ya, untuk berpuasa dalam safarnya. Tapi dia memaksakan untuk berpuasa. Nah, sehingga larangan ini khusus bagi orang yang mendapatkan keberatan dalam safarnya. Nah, atau ada juga pendapat yang lain, bahwasanya Nabi SAW ketika itu merintahkan mereka untuk berbuka. Ya. Supaya kuat dalam berjihad. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Panazalna manzilan faqala sallallahu alaihi wasallam innakum musbihu aduwikum. Kami singgah di suatu tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian itu akan menemui musuh kalian. Di siang hari, di pagi hari. Wal fitru aqwa lakum. Faftiru. Berbuka lebih kuat untuk kalian. Supaya bisa menghadapi musuh. Berbukalah kalian. Nah. Maka kami pun berbuka. Ketika ada orang yang memaksakan berpuasa, kemudian dia lemah untuk menghadapi musuh, Rasul mengatakan, ulaikal usuh, mereka bermaksiat. Kenapa? Dikarenakan ketika itu Rasul memerintahkan untuk berbuka. Nah, sehingga yang tidak mentaatinya dianggap sebagai suatu kemaksiatan. Nah, dikarenakan ketika itu dalam keadaan perang. Dan Rasul mengatakan, wal fitru aqwa lakum. Berbuka ini lebih kuat untuk kalian dalam menghadapi musuh-musuh. Nah, sekali lagi tidak bisa dimutlakan hadis-hadis tentang larangan berpuasa ketika safar secara mutlak. Harus dipahami sebab Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut. Nah, muncul pertanyaan, mana yang lebih afdol bagi musafir? Apakah dia berpuasa ataukah berbuka? Al-Imam Al-Auza'i dan juga Imam Ahmad berpendapat berbuka lebih afdol bagi yang safar. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis yang disebutkan tadi, laisa minal birri as-siyam bis-safar, bukanlah kebaikan berpuasa ketika safar. Dan juga hadis yang lain, alaikum birahsatillah, hendaklah kalian mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala allati rakhasa lakum, yang Allah berikan kepada kalian. Dan juga hadis yang lain, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Subhanahu wa taala senang untuk diambil rukhsahnya sebagaimana Allah benci untuk dilakukan kemaksiatan kepadanya. Nah, dan juga hadis yang lainnya, dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, hiya rukhsatun minallah, faman akhadaha fahasan, waman ahaba ayyatuma falajunaha alaih. Itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengambil rukhsah itu, maka itu baik. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, itu pun tidak berdosa baginya. Nah, dan juga Allah mengatakan, yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nah, yang mudah berbuka. Dia mempersulit diri dengan berpuasa. Nah, sehingga pendapat yang pertama ini, berdasarkan dalil yang saya sebutkan tadi, berpendapat, ya, berbuka lebih afdal. Walaupun boleh berpuasa, tapi berbuka lebih afdal. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Umar bin Abdul Aziz dan dikuatkan oleh Ibn Mundir. Pendapatnya, yang paling afdal, yang paling mudah di antara keduanya. Mana yang paling mudah? Kalau yang paling mudah berbuka, berarti berbuka afdal baginya. Kalau yang paling mudah berpuasa, berarti puasa lebih afdal baginya. Ya, berkait dengan ayat, yuridullah bikumul yusra, wa la yurid bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dari kalian dan tidak menginginkan kesulitan dari kalian. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat jumhur ulama. Kebanyakan para ulama. Di antara mereka pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwasanya saum lebih afdol bagi yang kuat melaksanakannya dan tidak mendapatkan masyaqqah. Bagi yang kuat untuk berpuasa dan tidak ada masyaqqah untuk berpuasa, maka yang afdol adalah berpuasa. Apalagi perjalanan-perjalanan yang dilakukan zaman sekarang ini. Ya. Nah, walaupun safar, tidak mendapatkan masyaqqah yang sangat berat dengan kendaraan-kendaraan yang ada seperti ini. Nah, Walaupun perjalanan jauh, hanya dicapai beberapa jam saja. Naik pesawat, naik bis, naik mobil, dan sebagainya. Nah, pendapat jumhur mengatakan saum lebih afdal. Ya, bagi orang yang dia kuat untuk berpuasa dan tidak ada masyaqqah. Berdalil dengan hadis Abu Darda, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin fi sahri Ramadan. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat panas di bulan Ramadan. Wa ma fina sha'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Di sini Rasulullah berpuasa. Nah, padahal yang lainnya berpuasa ketika itu. Jika karena Rasulullah SAW merasa kuat dan tidak ada masakoh padanya. Nah, dan juga hadis Abu Sa'id dalam Sahih Muslim. Falam ya'ibi sa'im ala muftir wal muftir ala sa'im. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka pun tidak mencela yang berpuasa. Ini ketika safar. Yarawna anna man wajada quwatan fasawma fa inna dalika hasan. Mereka, para sahabat berpendapat, barang siapa yang mendapatkan kekuatan, kemudian dia berpuasa, maka itu baik untuknya. Wa anna man wajada da'fan fa aftara fa inna dalika hasan. Dan barang siapa yang mendapati kelemahan, ya, kemudian dia berbuka, ini pun baik untuknya. Nah, para sahabat memandang, yang kuat untuk berpuasa, maka itu baik untuknya. Untuk berpuasa. Ya. Tapi, bagi yang lemah untuk berpuasa, ada masako untuk berpuasa, maka berbuka lebih baik untuknya. Nah, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, sari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika dia berpuasa, menunjukkan dia itu berlomba-lomba dalam kebaikan walaupun dalam keadaan safar. Nah, dan dia bersegera untuk menunaikan kewajibannya. Nah, alasan yang berikutnya dengan berpuasa mempercepat untuk melepaskan tanggung jawabnya. Ya. Dikatakan kalau dia berbuka, berarti masih ada tanggung jawab untuk mengkodoknya. Sementara ketika dia berpuasa, berarti dia telah melepaskan, nah, tanggung jawabnya untuk mengkodok di hari-hari yang lain. Dan tentunya berpuasa bersama manusia lainnya yang sedang berpuasa lebih mudah. Ya. Ini kita rasakan. Puasa di bulan Ramadan lebih mudah dari kita. Ya. Dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika bulan Ramadan semua manusia berpuasa. Semua kaum mukmin berpuasa. Sehingga kita pun ringan melakukannya. Nah, ya. Berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Kita berpuasa, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Sedang makan, sedang minum. Ya. Yang satu masak, masakan, dan sebagainya. Yang satu lagi enak-enak mencicipi kopi. Ya. Sekarang enggak ada di saung kopi sekarang ini kan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika berpuasa pertama manusia ini lebih mudah, ya, dan lebih mempercepat untuk menunaikan kewajiban dan tanggungannya. Nah, dan jumhur menjawab dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh pendapat-pendapat yang sebelumnya, bahwasanya larangan-larangan tadi Ya, bukanlah kebaikan ketika puasa dalam safar dan yang semisalnya ini bagi orang yang memiliki keberatan dalam puasanya dan bermudarat ketika dia berpuasa dalam keadaan safar. Nah, ya. Atau bagi orang yang dia khawatir ada sifat takjub bangga diri, ya, ketika berpuasa dalam safar. Lihat nih, saya orang yang kuat dalam safar pun mampu untuk berpuasa. Nah, atau orang yang ingin mendapatkan pujian orang lain ketika berpuasa dalam keadaan safar. Nah, ya, maka bisa berlaku, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang afdolnya itu berbuka. Ya, sekali lagi, bagi orang yang dia mendapatkan keberatan dalam safarnya, atau dia khawatir ada sifat ujub bangga diri dalam dirinya ketika safar, ketika puasa dalam keadaan safar, atau ada perasaan ingin dipuji dilihat oleh orang lain ketika dia berpuasa dalam keadaan safar, maka yang demikian keadaannya, yang lebih afdal baginya untuk berbuka. Nah, adapun tidak ada sifat demikian, nah, maka kembali kepada pendapat jumhur. Kalau dia mampu dan tidak ada masyaqah, maka yang afdal dia berpuasa. Dengan berpuasa, dia lebih menyegerakan untuk menunaikan kewajibannya dan melepaskan tanggungannya. Nah, ya. Ada juga sebagian yang berpendapat, sama saja, mau puasa, mau berbuka, enggak ada yang lebih afdal. Dikatakan kedua-duanya boleh. Jadi pendapat yang rajih, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama. Kalau dia kuat untuk berpuasa, tidak ada masyaqah, maka yang afdol dia berpuasa. Nah, ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullah alaihima. Nah, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Ya. Nah, dan ternyata tadi, dengan berpuasa, dia lebih menyegerakan untuk menunaikan kewajibannya, melepaskan tanggungannya. Nah, ketika seorang yang mukim dia safar, kapan dibolehkan baginya untuk berbuka? Ya, misalkan hari ini niat untuk safar ke Jakarta. Apakah sejak di rumahnya dia boleh berbuka? Ataukah kalau dia sudah melewati kampung halamannya, sudah mulai untuk safar, meninggalkan kampung halamannya? Nah, kalau madhab Asy-Syafi'iyah dan juga Hanabilah dan juga Malikiyah berpendapat bahwasanya bolehnya berbuka ketika dia meninggalkan rumah-rumah perkampungannya. Kalau sudah mulai safar kemudian meninggalkan, ya, perumahan atau rumah-rumah di kampung halamannya, maka boleh dia berbuka puasa. Berkaitan dengan ayat, "Faman syahida minkum sahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, sementara ketika dia berada di rumahnya, di kampung halamannya, maka masih dinyatakan syahid, menyaksikan. Nah, dan tidak disifati keberadaannya sebagai orang yang safar. Masih di rumah kok. Belum dihukumi safar. Belum disebut safar. Nah, sampai dia keluar dari kampung halamannya, ya, baru bisa dinyatakan sebagai safar. Nah, adapun ketika dia masih berada di rumahnya, di kampung halamannya, maka berlaku kepadanya hukum-hukum sebagaimana orang yang mukim. Tidak boleh mengkosor sholat dan semisalnya. Nah, ya, ini pendapat yang pertama. Bolehnya berbuka ketika dia sudah meninggalkan, ya, kampung halamannya. Perumahan atau rumah-rumah di kampung halamannya. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Hasan Al-Basri. Nah, yang mengatakan boleh dia berbuka walaupun masih di rumahnya. Kalau dia sudah ada tekad yang kuat untuk safar. Dan telah mempersiapkan diri untuk safar. Ya. Sudah bertekad kuat hari ini safar. Ya. Perbekalan, persiapan sudah disiapkan. Boleh berbuka walaupun dia masih di rumahnya. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nah, ya, dari jalan Muhammad bin Ka'ab mengatakan, Ataitu Anas ibn Malik. Kata Muhammad bin Ka'ab, aku datang kepada Anas ibn Malik. Waqad ruhilat rahilatuhu. Dan telah dipersiapkan tunggangannya, kendaraannya, hendak safar Anas ibn Malik. Wala bisa siyabat safar. Beliau memakai pakaian safar. Fada'a bitu'amin fa'aqalahu. Kemudian Anas meminta untuk dihidangkan makanan. Dan Anas makan makanan tersebut. Faqultu kata, aku kata Muhammad bin Sa'ad. Kepada Anas, sunnah, apakah ini sunnah? Qala sunnah summa rakiba. Kata Anas, ini sunnah. Kemudian beliau naik tunggangannya. Ya. Dan dari sini, Anas bin Malik makan di rumahnya. Ya. Sebelum melakukan safar. Ya. Ketika sudah hendak bersafar, niat yang kuat bersafar, ya. Beliau makan dulu, kemudian berangkat safar. Nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darqutni. Nah, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wari'i dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Dan Syekh Muqbil menguatkan pendapat ini. Nah, berdasarkan hadis tadi. Ya. Dan beliau mengatakan, keadaan ini keadaan yang dikhususkan dari keumuman ayat. Ya. Kalau keumuman ayat kan, yang dibolehkan berbuka itu safar. Ya. Ketika seorang dinyatakan sebagai safar. Musafir. Nah, tapi dikhususkan hadis ini. Walaupun masih di rumahnya. Ya, tapi kalau sudah ada tekad yang kuat untuk safar, boleh berbuka. Akan tapi, wallahu'alam. Ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, bahwasanya Imam Ad-Darwardi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Muhammad bin Munkadir. Dari Muhammad bin Ka'ab. Ya, sama dari Muhammad bin Ka'ab. Ada jalan yang lain. Ya. Ketika Muhammad bin Ka'ab mengatakan, as-sunnah, apakah ini sunnah? Anas mengatakan, laisa bisunnah. Ini bukan sunnah. Nah, ya. Ternyata ada riwayat yang lain yang berbeda. Ya. Kalau ada riwayat Tirmidzi tadi. Nah, ketika bertanya, apakah ini sunnah? Menjawab, ini sunnah. Nah, tapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ad-Darwardi, ya, ketika Muhammad bin Ka'ab mengatakan, apakah ini sunnah? Dia mengatakan, ini bukan sunnah. Nah, dan hadis Ad-Darwardi ini lebih kuat, lebih sahih. Sehingga Allah wa'alam pendapat yang lebih rajih daripada pendapat-pendapat ini, pendapat yang pertama. Nah, dibolehkannya berbuka ketika sudah melewati ya perumahan-perumahan kampungnya. Ini juga lebih berhati-hati. Ya, dan berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, riwayat Imam Ad-Darwardi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Saya mungkin akan tafi ila huna. Kalau ada pertanyaan silakan. Abang mau bertanya, apa hukum arisan yang membayar senilai uang setiap bulan ketika giliran dapat arisannya berupa sembako bukan uang? Jazakallah khair. Pertama, sesuai dengan kesepakatan. Ya. Apa kesepakatannya? Apakah arisannya arisan sembako ataukah arisannya arisan sifatnya uang? Nah. Ya. Kalau arisannya sifatnya uang, nah, Ya, kadang-kadang mungkin ditentukan. Nah, setiap pekannya siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Atau mungkin sebagian dikocok siapa yang berhak ketika masing-masing orang ingin menjadi yang pertama. Ya, biasanya diundi, dikocok. Nah, siapa yang keluar namanya, maka dia yang berhak. Oke. Kalau tidak mengandung unsur riba, apalagi kalau sifatnya ta'awuni ya, dalam rangka membantu. Nah, membantu orang yang lebih dahulu membutuhkan. Maka tidak mengapa. Ya, misalkan untuk pekan ini, ya, si bulan sepertinya sangat membutuhkan. Si bulan didahulukan. Ya, ini sifatnya mungkin memberikan pinjaman. Nah, yang lainnya memberikan pinjaman sekelompok arisan anggota arisan tersebut memberikan pinjaman apa yang lainnya. Yang mana dia pun akan mendapatkan giliran mendapatkan pinjaman tersebut. Nah, walau alam kalau tidak mengandung unsur-unsur yang sifatnya ribawi ya, tidak mengapa. Atau kalau seandainya ya ditentukan dari awal arisannya berupa barang-barang. Nah, apakah itu kasur, ataukah itu sembako, nah, ya, yang dapat mendapatkan sembako, nah, maka ini pun tidak mengapa. Wallahu'alam. Selama tidak mengandung unsur goror. Ya. Tapi, ya, kalau seandainya khawatir, nah, dengan arisan tersebut, ya, menjadi hutang, nah kepada yang lainnya, ya, apalagi dia merasa apa namanya terikat sekali, nah maka lebih baik dihindari, ya. Kenapa? Karena banyak kasus ketika arisan-arisan semacam ini, yang ini macet arisannya, yang ini tidak bayar dan lain sebagainya, sehingga memudaratkan yang lainnya. Kalau seandainya sampai memutuskan yang lainnya, berlaku hukum ladarul waladirul. Jangan memutuskan diri sendiri, jangan juga memutuskan orang lain. Ya. Ini kalau terjadi darur. Wallahu'alam. Ya. Puan Ustaz ingin bertanya, bolehkah menggabung niat puasa qada dan puasa sunnah Senin Kamis? Tidak boleh, dikarenakan sudah beda keadaannya. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Jadi kalau puasa qada, puasa qada, puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Tidak bisa menggabungkannya. Wallahu'alam. Ya. Seperti hanya menggabungkan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Tidak bisa menggabungkannya. Nah. Saya ingin bertanya, apakah ada dari perbuatan yang itu menandakan rujuknya suami, selain dari ucapan suaminya dengan kata saya rujuk? Semisal perbuatan ini, sang suami berjima dengan istrinya ketika iddah, sehingga talaknya menjadi rujuk kembali. Nah, sebagian kaul demikian. Ya, kata rujuk atau pernyataan rujuk ini bisa yang sifatnya sorohah, terang-terangan, dengan mengatakan saya rujuk, ya. Dan rujuk ini hak suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ya, para suaminya lebih berhak untuk merujuknya. Nah, atau dengan isyarat yang menunjukkan dia rujuk. Ya, seperti menjimainya. Nah, wallahu a'lam. Kepada Ustaz mau bertanya, kalau Anda sudah beli tiket untuk safar jam 2 siang, bolehkah berbuka dari pagi? Tadi jelaskan tadi. Ada khilaf di antara para ulama, tapi untuk kehati-hatian, dia boleh berbuka ketika dia sudah mulai melakukan safar. Wallahu'ala. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Sebagaimana seorang yang sudah berniat untuk safar, tapi dia belum mulai safarnya, masih di rumah, tidak boleh baginya mengqasar sholat. Ya, ketika sudah mulai safar, maka dia mengqasar sholat. Adapun hadis tentang Anas bin Malik yang disebutkan tadi, nah, wallahu a'lam, riwayat yang lebih kuat yang mengatakan laisat minas sunnah, itu bukan termasuk sunnah. Wallahu a'lam. Jadi untuk kehati-hatian, ya, dia berbuka ketika sudah mulai safar. Wallahu a'lam. Pasal mau bertanya terkait hukum berbekam ketika saum. Mohon penjelasannya. Nah, sebenarnya akan kita bahas nanti. Nah, ada rincian tentang hukum berbekam ketika saum. Nah, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya berbekam ketika saum ini membatalkan puasa. Nah, berkaitan dengan hadis afthorul hazim wal mahzum, telah berbuka, telah batal orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, ya. Tapi para ulama menjawab, kenapa dinyatakan batal? Dikarenakan pada waktu itu, ya, bekam ini masih bentuknya atau diantara caranya dengan menggunakan tanduk. Nah, kemudian ya disedot darahnya. Supaya keluar darahnya, khawatir ketika menyedot darahnya itu ada darah yang termakan sehingga bisa membatalkan puasa. Nah, begitu juga orang yang dibekam ini bisa menyebabkan lemas. Nah, letih. Sehingga dengan lemas dan letih tercapainya ini membuat dia berbuka puasa. Ya. Sehingga wallahu'alam, nah, sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah makruh. Ya, berbekam ketika berpuasa. Nah, tapi bagi orang yang dikhawatirkan dengan sebab dibekam ini berbuka puasa, maka hendaklah dia meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum. Akan kita bahas nanti lebih lanjut, ya, ketika pembahasan berkenaan dengan pembatal-pembatal puasa. Nah, wallahu a'lam. Saya mau bertanya, apakah boleh membayarkan sebagian zakat mal di tempat lain, misalkan memiliki zakat mal 20 juta. Dan kita ingin membayarkan setengahnya di kampung atau tempat lain. Barakallahu fikum. Pada asalnya zakat itu tu'khadu min agniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini pada asalnya. Ya. Yeah. Jadi diberikan kepada fuqara masakin yang ada di tempatnya. Tapi ya, ketika kita memandang misalkan ada di tempat yang lain yang sangat membutuhkan sekali. Nah, ya, maka tidak mengapa untuk memindahkannya, memindahkan sebagiannya. Kalau dipandang ada tempat yang lain yang sangat membutuhkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, walaupun pada asalnya tadi diambil dari orang kaya di tempat tersebut dan diberikan kepada orang miskin di tempat tersebut. Jadi ketika di tempat tersebut mungkin tidak ada orang yang miskin atau sedikit orang yang miskin. Ya. Sementara harta zakatnya banyak dan di tempat yang lain banyak orang yang membutuhkan. Maka tidak mengapa untuk sebagiannya dipindahkan ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Naktafi ila huna. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.